Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, al-hadis الثامن عشر وثلاث مئة. Hadis yang ke-318. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shallal duha sintai asrata ra'atan, barang siapa yang salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wastaghrabahu. Dan At-Tirmidzi menganggap hadis ini gharib. Al-hadith dhaif. Fi sanadihi Musa Ibnu Ya'qub Az-Zam'i وهو مجهول. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Musa ibnu Ya'qub Az-Zam'i, dia itu majhul. Wa dha'afahu Al-Hafidz Ibnu Hajar والألباني في ضعيف الجامع. طيب قال رحمه تعالى الحديث التاسع عشر وثلاثمائة حديث yang ke-319 وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk dalam rumahku. Fa shallal duha 8 rakaat. Kemudian beliau salat duha 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Naam. Baik. Al-hadis sahih. Walahu syahid. Fi hadis Ummi Hani. Fi salat duha. Samana rakaat. Hadis ini sahih, memiliki penguat dalam hadis Ummu Hani tentang salat duha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 8 rakaat. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fawaid. Beberapa faedah. Al-faedah tu'lula. Inna aqalla salati dhuha raka'atan. Inna aqalla salati dhuha raka'atan. Sungguhnya salat dhuha itu minimal 2 rakaat. Al-faidah itu asaniya. Ikhtalaf al-ulama fi aqsari raka'at di sholat duha. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah maksimal raka'at dalam sholat duha. Daba ba'duhum an aktsaruha isnata asrata raka'atan. Sebagian mereka berpendapat jumlah maksimal salat duha ialah 12 rakaat. wal masyhur min madhabil Imam Ahmad. Wal masyhur min madhabi al-Imam Ahmad an aktsaraha 8 rakaat. Namun yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad maksimal salat duha itu 8 rakaat. Di hadis Ummi Hani alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis Ummu Hani yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, wa li dha'fil hadis an Anas radhiyallahu taala an. Dan karena dhaifnya hadis dari Anas radhiyallahu taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, babu salatil jamaah wal imamah. Bab tentang salat jamaah dan keimaman dalam salat. Mukaddimah al-aula, ittafaq al-ulama ala masru'iyyati salatil jamaah. Para ulama sepakat sholat jamaah itu disyariatkan. Asaniyah. Ikhtalaf al-ulama fi hukmi sholatil jamaah. Al-A'imma Al-Thalatha Abu Hanifa wa Malik wa Syafi'i ila annaha sunnah ghair wajibah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat jamaah. Imam tiga berpendapat, yakni Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, bahwa salat jamaah itu sunnah, tidak wajib. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila wujubiha. Di salawatil khams. Ala rijal al-mukallafin. Wa qala bihi ta'ifatun minas salaf, minas sahaba wa tabi'in. Waqala bihi ta'ifatun minas salaf, minas sahabati wa tabi'in. Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat salat jamaah itu wajib pada salat lima waktu untuk laki-laki yang mukallaf, dan ini merupakan pendapat sekelompok salaf dari sahabat dan tabi'in. Wa rajih wujubuha, yang rajih hukumnya wajib. Asalisa, anna sholata khalfal imam, fi wasitatil midya' awit tilfaz, anna sholata khalfal imam, fi wasitati al midya'i aw at tilfazi, la tasihhu. Li'annaha laisat sholatan ma'a jama'atin. Sholat di belakang imam melalui radio. Di imamnya sholat dipancarkan melalui radio. Kemudian kita sholat sendirian, ikuti yang di radio itu, atau di belakang televisi, maka tidak sah sebagai sholat jamaah, karena itu bukan sholat bersama jamaah. Arabiyah, min fawaidi salatil jamaah, at-ta'aruf, wa ta'allum al-jahil min al-alim. والتنافس في أعمال الخير من فوائد صلاة الجماعة التعارف وتعلم الجاهل من العالم والتنافس في أعمال الخير. Di antara faedah salat berjamaah ialah bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian orang yang bodoh bisa belajar dari orang yang berilmu. Dan yang paling penting, sholat berjamaah itu adalah kesempatan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Taib. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis al-Israd wa 300, hadis yang ke-320. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Tafakun alaih. Bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, solat berjamaah itu lebih afdol daripada solat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an bi khamsin wa isrina juz'an. Ini selisihnya ialah 25 bagian. Wa qada lil Bukhari an Nabi Sa'id. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an wa qala darajatan, yakni dengan lafaz darajatan 25 derajat. Taib fawaid. Al-faidatul ula. Salatul jamaah tafdhulu ala salatil munfarid bi khamsin wa isrin ila sab'in wa isrina darjatan. Salatul jamaah tafdhulu ala salatil munfarid bi khamsin wa isrina ila sab'in wa isrina darjatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 25 sampai 27 derajat. Tsaniyah, faedah yang kedua. Anal jamaah laisat syartan li sihhati shalah. Anal jamaah laisat syartun li sihhati shalah. Berjamaah itu tidak menjadi syarat sahnya salat. Naam. Ini ada pendapat yang kuat. Ada sebagian yang berpendapat jamaah itu menjadi syarat sahnya salat. Kalau orang itu tidak sholat dengan jamaah, sholatnya enggak sah. Tapi yang benar, sholatnya apa ini? Sah. Ya, karena jamaah itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Nah, asalnya. Asalisa, yang ketiga. Tasihhu salatul mufarid ma'al ismi idza lam yakul lahu udrun fi tarkil jamaah. Tasihhu salatul mufarid ma'al ismi idza lam yakul lahu udrun fi tarkil jamaah. sholatnya orang yang sendirian itu sah. Tapi dia berdosa jika tidak ada udzur untuk meninggalkan jamaah. Karena dalam hadis ini masih dianggap memiliki keutamaan. Berarti sholatnya sah sendirian. Nah, tapi berdosa kalau tidak tapi berdosa meninggalkan jamaah kalau tidak memiliki udzur dalam meninggalkan jamaah. Kalau ada udzur maka tidak berdosa. Hadis berikutnya tentang masalah salatul jamaah wal imamah insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya sallallahu ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.